بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوة الكرام أعزني الله وإياكم، kembali kita melanjutkan pelajaran ilmu nahwu, tepatnya pada kitab At-Tuhfatul Usabiyah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang muqaddimah dari ilmu nahwu sendiri. Kita sudah mengetahui beberapa hal. Di sana ada tentang definisi secara bahasa maupun istilah, tentang pembahasan buah dan juga kemuliaan, nisbat penyandaran ilmu nahwu, orang yang pertama kali, dan juga terakhir hukum dalam mempelajari ilmu nahwu itu sendiri. Kemarin juga kita sudah berikan tugas di mana harus menghafal dua paragraf tentang ta'riful kalam wa ajza'ul kalam. Fadhal antum. Qala al-musannif. الكلام مركب هذا طيب سنتم هذا انتم يا اخي طيب بارك الله فيكم. Sehingga di pertemuan malam hari ini kita akan coba menjabarkan dari dua paragraf tersebut. Baik, kita langsung masuk pada perkataan Asy-Syarih, orang yang menjelaskan dan membuat buku ini. Qala aqulu wa billahi taufiqi. بدأ المصنف رحمه الله بالبسملة على القول بأنها من كلامه اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا اقتداء بالكتاب العزيز wa ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatibatihi atau fi mukatabatihi fi mukatibatihi wa murasalatihi. Taib, aku katakan dan hanya di tanganlah Allah Subhanahu wa taala taufik itu. Bada al-musannifu rahimahullah. Di sini musannif memulai dengan kata bismillah. Alal qawli bi annaha min kalamihi. Memulai ucapannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Iktida'an bil kitabil azizi, dalam rangka mengikuti Alkitab Al-Aziz, yakni Al-Quran. Dalam rangka mengikuti Al-Quran, wa ta'asiyan bin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi mukatibatihi wa murasalatihi. Dan juga mencontoh ta'asi, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala beliau menulis surat dan juga ketika mengirim surat tersebut dalam penulisan dan juga dalam pengiriman surat beliau memulai dengan bismillah. Iktida'an bil kitabil aziz, tentunya di mana Al-Qur'an hampir semua surat dimulai dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Juga mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya ketika hendak mengirimkan surat kepada raja Heraklius, beliau pun memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Taib wal kalamu indan nahwiyyin ma indan nahwiyyin huwa ma ijtama'a fihi arba'atu umurin. Baik. Yang disebut kalam menurut pakar nahwu huwa majtama'a fihi arba'atu umurin, yaitu sesuatu yang terkumpul padanya empat perkara. Jika ada empat perkara ini, baru sah dikatakan sebagai al-kalam. Al-awwalu an yakuna lafdhan. Lafdhan. As-sani an yakuna murakkaban. As-salisu ayyakuna mufidan. Ar-rabi'u ayyakuna mawdu'an ay bilwad'il arabi. Bilwad'il arabi. Nah, al-arabi. Ini bisa kita lihat. Sehingga ringkasnya ini al-kalam bisa disebut dengan al-kalam jika ada empat perkara ini. Pertama, an yakuna lafdhan. Ini yang kedua, an yakuna murakkaban. An yakuna mufidan, yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, an yakuna bil wad'il arabi atau an yakuna mawdu'. Seperti ini. Makanya tadi musannif mengatakan al kalamu huwa al lafdhu al murakkabu al mufidu bil wad'. Harus terpenuhi empat syarat ini. Lafaz harus berlafaz. Ada memang harus lafaz. Murakkab harus tersusun. Mufidan serta dapat memberikan faedah. Maksudnya bisa dipahami kalimat tersebut. Jika tidak bisa maka keluar dari kategori al-kalam. Kemudian maudhu'an. Ini harus sesuai peletakannya, harus sesuai bahasanya orang Arab. Itu baru yang disebut dengan al-kalam. Jadi harus terpenuhi empat syarat tersebut. Kapan salah satu dari syarat ini kosong atau tidak ada, maka tidak bisa dan tidak sah dikatakan sebagai al-kalam. Ayyakuna mawdu'an, diletakkan orang Arab. Ayy, sesuai bahasanya orang Arab. Sesuai kaedah bahasa mereka. Baik, sehingga dari masing-masing syarat di sini itu tentunya ada rinciannya lagi. Nanti kita akan baca pada kitab ini. Baik, kembali kita kepada kitab. Fama'na al-lafzu, fama'na al-lafzu as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hija'iyyati. As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hija'iyyati allati awwaluha al-alifu awwaluha al-alifu wa akhiruha al-ya'u. Sampai di situ titik. As-sautul mustamilu. Jadi yang namanya lafaz adalah as-sautul mustamilu. Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Yang mana huruf hijaiyah adalah diawali dengan huruf alif dan akhirnya adalah huruf ya. Wadzalika nahwu Zaid. Nah, dan hal tersebut contohnya di mana kita sudah mengetahui bahwasanya salah satu makna dari kata nahwu adalah al-mithlu. Jadi kalau orang bilang nahwu berarti mithlu, nah, seperti itu. Kata Zaid, fa innahu lafdun, maka ini bisa dibilang lafaz. Li'annahu sautun mustamilun, li'annahu sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hija'iyyati. Li'annahu sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hija'iyyati. Baik, sehingga an yakuna lafdun, dia harus berbentuk lafaz. Yang dimaksud lafaz di sini ialah suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Di mana awalnya adalah alif dan akhirnya adalah ya. Nahwu Zaid. Nahwu Zaid. Nah, tidak perlu dulu kasih harokat. Cukup dari ini. Zaid. Maka Zaid di sini bisa dikatakan sebagai lafaz. Mengapa? Karena dia ada huruf-huruf hijaiyah, yaitu za, ya, dan juga da. Zain, ya, dan juga huruf dal. Maka cukup dikatakan sebagai lafaz. Itu maksudnya. Lafaz itu suara yang terkandung padanya huruf hijaiyah. Jika seorang mengatakan Zaid, berarti itu sudah lafaz. Berarti itu sudah dikategorikan sebagai lafaz. Baik. Kemudian fa kharaja bil lafzi al isyaratu wal kitabatu. Al isyaratu wal kitabatu. Wa nahwuhuma mimma laisa bilafzin. Al-isyaratu wal-kitabatu wa nahwuhuma mimma laisa bilafzin. Fala tusamma kalaman indan nuhati. Fala tusamma kalaman indan nuhat. Maka keluar dari kategori lafad, fakhoraja bil lafzi, keluar dari kata kategori lafad, yakni al-isyarah, seorang memberikan isyarat tunjuk. Wal-kitabatu wa nahwuhuma mimma laysa bil lafzi. Atau seorang hanya sekedar menulis, tidak mengucapkannya. Fala tusamma kalaman indan nuhati. Maka yang demikian, yakni hanya sekedar memberikan isyarah tunjuk dan juga hanya sekedar menulis, itu belum bisa masuk dalam kategori lafaz di kalangan pakar nahwu. Maka jika hanya seorang menunjuk sesuatu, bukan disebut lafaz. Jika seorang hanya menulis tanpa mengeluarkan suara, juga tidak disebut lafaz. Baik, wa ma'nal murakkabu itu tadi definisi tentang lafaz dan yang bukan termasuk dari lafaz. Sekarang kita masuk pada syarat yang kedua. Wa ma'nal murakkabu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Nahwu safara Muhammadun wal ilmu khairu tijaratin. Itu dua contohnya. Kemudian masih kita lanjut. Fal misalul awwalu lafdun murakkabun min kalimataini. Fal misalul awwalu lafdun murakkabun min kalimataini. Wah, contohnya tadi di situ. Lah. Contoh yang pertama, safara Muhammadun. Lafaz yang tersusun dari dua kata. Wasani wal misalus sani, ini al-ula safara, yang pertama kata safara. Wasaniyatu Muhammadun, kata yang kedua adalah Muhammad, i tersusun dari dua kata. Wal misalus sani, contoh yang kedua, lafzun murakkabun min salasi kalimatin. Lafaz yang disusun dari tiga kata. Al-ilmu khairu tijaratin. Kata yang pertama al-ilmu, kata yang kedua khairu, kata yang ketiga tijaratin. Tersusun dia kan? Tersusun dari dua kata, tersusun dari tiga kata. Ini yang namanya murakkab, disusun atau tersusun. Jadi harus tersusun setidaknya dua kata atau lebih. Maka jika hanya satu seperti ini, hanya Zaid saja, maka belum disebut dengan murakkab. Karena dia cuma satu kata, Zaid. Paling tidak, paling sedikit harus dua kata atau lebih. Itu yang maksudnya murakkab. Paling tidak dua kata. Fa kharaja bil murakkabi al mufradu. Maka keluar dari bilangan tersusun dari kategori al murakkab, yakni al mufradu, kata tunggal. Al mufradu, kata tunggal. Nahwu Zaidin. Seperti kita hanya mengatakan Zaid saja. Sudah, titik sampai di situ. Maka dia cuma satu kata. Fala yuqalu lahu kalamun indan nuhati. Maka tidak dikatakan sebagai kalam di sisi ahli nahwu. Jadi satu-satu kita mulai susun. Lafaz, ini juga lafaz. Murakkab, ini tidak murakkab. Yang kedua, murakkab. Kita masuk pada syarat yang ketiga sekarang. Ayyakuna mufidan. Wa ma'nal mufidu, apa yang dimaksud dengan mufid? Memberikan faedah. Ma'afada fa'idatan tamatan yahsunu sukutal mutakallimi alaiha. Sukutal mutakallimi فَكَلِّمِي عَلَيْهَا بِحَيْثُ لَا يَبْقَى السَّامِعُ مُنْتَظِرًا بِحَيْثُ لَا يَبْقَى السَّامِعُ مُنْتَظِرًا لِشَيْءٍ آخَرَ لِشَيْءٍ آخَرَ. Di situ yang dimaksud dengan al-mufid, mufidan, ma afada faidatan tamah, sesuatu yang memberikan faedah secara sempurna. Maksudnya sempurna di sini seperti apa? Ini yahsunu sukutal mutakallimi alaiha. Diamnya orang yang berbicara itu sudah dibilang baik. Terbilang baik. Bagaimana? Bihaitsu la yabqa as-sami'u muntaziran alaiha. Dari sisi orang yang mendengar tidak perlu menunggu sesuatu yang lain lagi. Tidak perlu menunggu kata yang lain lagi. Jadi, misalnya di sini seorang mengatakan safara Zaidun. Zaid safar. Tentunya kalimat safara Zaidun itu sudah bisa dikatakan mufidan, karena ketika seorang mengatakan safara Zaidun kemudian dia diam, jelasnya orang yang mendengar itu tidak menunggu kata yang lain muncul lagi. Ini yang dimaksud dengan yahsunu sukutal mutakallim. Orang yang berbicara diamnya sudah dianggap bagus karena sudah memberikan faedah. Dari sisi orang yang mendengar tidak perlu menunggu menanti kata yang lain untuk diucapkan. Kita ambil contoh yang di buku sini. Nahwu hadara Zaidun. Contohnya Zaid telah hadir. Zaid telah datang. Fa hadza al-kalamu mufidun. Fa hadza al-kalamu mufidun. Li'annahu afada fa'idatan tamatan. Yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha. Yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha. Wa hiya al-ikhbaru al-ikhbaru bihuduri Zaidin. Fa inna as-sami'a wa hiya al-ikhbaru bihuduri Zaidin. Kemudian baris baru, fa inna as-sami'a idza sami'a dhalika. Idza sami'a dhalika la yantadhiru shay'an akhara. La yantadhiru shay'an akhara wa yu'addu sukutahu hasanan. Jadi contoh di sini hadara Zaidun. Manakala seorang setelah mengatakan ini hadara Zaidun, maka ini adalah kalam al-mufid. Kalam yang sudah memberikan faedah. Titik. Sempurna sudah faedahnya. Karena dia telah mengabarkan hadirnya seorang Zaid. Wahia al-ikhbaru bihuduri Zaid. Zaid telah hadir. Sudah, berarti itu sudah dikatakan memberikan faedah yang sempurna. Nah, karena kalau misalnya seorang yang mendengar ucapan ini, hadara Zaidun, dia tidak menunggu ada kata lain lagi yang akan dikatakan. Dia paham sampai di sini titik. Karena sudah memberikan faedah. Makanya tadi dikatakan sukutul mutakallim, diamnya orang yang sudah mengucapkan ini, itu yakunu hasanah, sudah dianggap baik karena telah memberikan faedah. Seorang yang mendengar pun tidak menunggu kata yang lain. La yantadhiru syai'an akhar wa yu'addu sukutahu hasanah, dan diamnya pun dianggap sudah baik. Wa yu'addu sukutahu hasanah, diamnya seorang yang mengucapkan itu sudah bagus. Fa kharaja bil mufidi ghairul mufidi ka abdillahi wa zaidin wa in qama zaidun wa nahwu dhalika mimma la faidata fihi wa nahwu dhalika mimma la faidata fihi. Ini seorang mualif di sini, seorang syarih memberikan contoh yang berbeda. Di situ maka keluar dari kata al-mufid, dari kategori memberikan faedah, yakni sesuatu yang tidak memberikan faedah. Ghairul mufid, tidak sama sekali berfaedah. Maksudnya tidak bisa dipahami. Contoh dari situ Abdullah. Baik, kita lihat ini. Kata Abdullah di sini. Abdullah sudah memenuhi syarat yang pertama, wahia al-lafdu. Sudah, ini adalah lafaz jelas karena tersusun dari huruf hijaiyah. Kemudian Abdullah juga sudah memenuhi syarat yang kedua, murakkaban. Paling tidak ada dua kata. Di sini ada kata abdun dan juga ada lafzul jalalah Allah. Sudah dua kata. Namun sayangnya kata Abdullah di sini tidak bisa memenuhi syarat yang ketiga, yaitu tidak memberikan faedah. Ketika seorang mengatakan Abdullah, iya, kenapa Abdullahnya? Apakah Abdullah hadir? Abdullah datang? Atau mengapa Abdullah ini? Seorang tidak bisa memahami. Akhirnya orang yang mendengar pun menunggu faedah yang lainnya. Contoh di situ yang tiga kata lagi. Wa in qama zaidun. Kalau misalnya Zaid berdiri. Sudah memenuhi syarat yang pertama dan yang kedua. Ini bahkan ada tiga kata. In ini huruf, qama, dan juga Zaid. Ada dua kata. Namun dia tidak masuk dalam syarat yang ketiga. Apabila seorang Zaid berdiri, sampai di situ kan istilahnya masih koma katanya, belum sampai titik. Apabila Zaid berdiri, mengapa kalau misalnya dia berdiri? Apa yang terjadi? Maka tidak bisa dipahami. Maka dari sini, walaupun sudah tersusun dari dua kata, namun sayangnya dia tidak bisa dikatakan sebuah kalam karena tidak memberikan faedah. Dipahami? Kemudian kita masuk syarat yang terakhir. Ayyakuna maudhu'an. Wa ma'na al-wad'ul arabi an takuna al-alfadhu antakuna al-alfadhu allati natakallamu biha minal alfadhi allati wada'atha al-arabu lid dalalati ala ma'nan minal ma'ani masa nahwu qoma masalan fa innahu lafzu arabiyyin ja'alathul arabu dallan ala ma'nan ja'alathul arabu dallan ala ma'nan wa huwa al-qiyamu fi az-zamanil madi Wa mithluhu Zaidun. Fa innahu lafdhu Arabiyyin. Ini sama kata-katanya. Tidak diharokati pun enggak masalah karena sudah tadi di atas. Ja'alatul Arabu dalan ala ma'nan. Baik. Wa huwa az-zatul lati udi'a 'alaiha lafdhu Zaid. Fa idza qulta qama Zaidun kunta qad ista'malta kalaman arabian istamalatul arabu fi kalamiha. Jadi contoh kita katakan qama Zaidun, itu kata qama sendiri itu adalah kata yang ada pada orang Arab, yaitu menunjukkan seorang al-qiyam, seorang yang berdiri, fi zamanil madi, pada waktu yang sudah lalu, pada waktu yang sudah lampau. Koma artinya telah berdiri, sudah berdiri. Fa kharaja bil wad'il arabi kalamul ajami ka turki wal barbari wa nahwihima fala yuqalu lahu kalamun indan nuhat. Maka keluar dari kategori maudhu, yakni kalamnya orang ajam, kalamnya orang non Arab, orang Turki, orang barbar, itu keluar dari kategori al kalam. Selain bahasanya orang Arab, bukan disebut dengan al kalam. Baik, misalul kalami al-jami'i lil-umuril arba'ah, contoh al-kalam yang mengumpulkan seluruh empat syarat, qauluka, engkau mengatakan yanjahul mujtahidu, wa qauluhu ta'ala ista'inu bis-sabri was-salati fakullu wahidin min hadainil mithalaini fakullu wahidin min hadainil mithalaini yusamma kalaman fistilahin nuhati, fistilahin nuhati li'annahu jama'a al-umura al-arba'ata li'an fahuwa lafzun li'annahu sawtun mustamilun ala ba'di huruf ala ba'dil hurufil hija'iyyati wa murakkabun litarakkubihi min kalimataini aw aktsara wa mufidun li'annahu afada fa'idatan tamatan yuhsinu as-sukuta 'alayha wa mawdu'un bil wad'il arabi li'annahu mimma ista'malat sul arabu fi kalamiha. Kita ambil contoh yang terakhir. Nahu yanjahu. Yanjahul mujtahidu. Akan sukses seorang yang bersungguh-sungguh. Yanjahu al-mujtahidu. Maka di sini telah terpenuhi empat syarat yang bisa dikategorikan sebuah kalam. Yanjahu adalah lafad. Yanjahul mujtahidu juga murakkab dari dua kata. Yanjahul mujtahidu juga memberikan faedah. Seorang yang bersungguh-sungguh akan sukses. Jelas. An yakuna maudhu'an. Yanjahul mujtahidu itu bahasanya orang Arab. Kan? Bahasanya orang non-Arab. Sehingga dari ini, atau firman Allah, ista'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kalian dengan cara sholat, dengan juga bersabar, itu juga memenuhi syarat bisa dikatakan sebuah kalam. Baik, sampai di sini. Sambil menunggu azan. Sambil dibaca-baca bukunya. Baik, kembali kita lanjutkan. itu kita sudah menyelesaikan dari penjabaran paragraf yang pertama. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kemudian kita masuk penjelasan dari paragraf yang kedua, ajza'ul kalam. Qala wa qasamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Di sini kita katakan min fadlikum, kalau ada kata yang sudah pernah kita lewati, itu sekiranya tidak perlu diharokati lagi. Istilahnya kita harus sudah biasa membacanya, sehingga tidak membutuhkan diharokati lagi. Min fadlikum seperti itu. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Wa aqsamuhu ay aqsamul kalam. Ini pembagian al-kalam itu ada tiga. Isim, fi'il, dan juga huruf. Baik, kita baca syarahnya. Aqulu, aku katakan. Ini pensyarah. Aqsamul kalami, pembagian al-kalam. Ini macam-macamnya pembagiannya. Ay ajza'uhu, aqsam bisa kita artikan macam-macam atau pembagian semakna. Allati yata'allafu minha aw min ba'dihha thalathatun la rabi'a laha biittifaqin nahwiyyin. Yang namanya pembagian suatu kalam itu tersusun dari tiga perkara ini. Itu isim, fi'il, huruf. Tiga perkara ini. La rabi'a laha, tidak ada hal yang keempat. Bittifakin nahwiyin, sesuai kesepakatan ahlun nahwu. Al-awwalu al-ismu, as-sani al-fi'lu, as-salisu al-harful ladhi lahu ma'nan. Yang pertama isim, kedua fi'il, ketiga huruf yang datang yang mempunyai makna tertentu. Famitsalun ta'allafahu minha kulluha wa huwal aktsaru qauluka lam yusafir Khalidun. Falam harfun wa yusafir fi'lun wa Khalidun ismun. Baik, kita ambil contoh di situ. Lam yusafir Khalidun. Di masing-masing contoh sini. Artinya Khalid belum bersafar atau tidak safar. Maka ini sudah ada padanya macam-macam kalam, pembagian kalam. Kita lihat lam. Ini adalah huruf. Ismun fi'lun huruf. Lam huruf. Yusafir fi'il. Isim fi'il huruf. Yusafir fi'il. Khalidun isim. Isim fi'il huruf. Khalid isim. Isim fi'il huruf. Sudah terpenuhi padanya pembagian kalam. Lam yusafir Khalidun. Maka ini sudah mencakup seluruhnya. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Lengkap. Baik, sampai di situ. Wa misaluhu wa misalu ta'allafahu min ba'diha qauluka, dan contoh susunan yang ada, susunan yang ada sebagiannya saja, contohnya hadara zaidun wasidqu najatun. Fal awwalu muallafun min fi'lin wa ismin wasmin wasani muallafun minasmaini. Nah, contoh yang hanya tersusun pada dua pembagian sebagiannya saja. Contoh hadara zaidun, hadara zaid, hadara fi'il, zaidun isim, tidak ada huruf. As-sidiku najatun. Asidiku isim. Najatun juga isim, maka tidak ada fiil dan hurufnya. As-sidiqu najatun, kejujuran adalah kesuksesan. Wa quddimal ismu 'alal fi'li wal harfi li syarafihi 'alaihima. Dan didahulukan isim dari fi'il dan huruf karena kemuliaannya dibandingkan keduanya. Baik, ini kita agak maraton sedikit. Wal ismu lugatan, nah, isim secara bahasa, madalla ala musamman, yang menunjukkan atas nama. Wastilahan kalimatun, dallat ala ma'nan fi nafsiha, walam taktarin bizamanin. Jadi isim secara bahasa semua yang mengandung nama. Secara bahasa, secara istilah, kalimat atau kata yang menunjukkan makna tanpa berkaitan dengan waktu. Jadi nama jika tidak berkaitan dengan waktu, maka itu bisa dikatakan suatu isim. Itu kita dapati faedah di situ. Kemudian kita loncati. Langsung wal fi'lu. Al-muhim itu ya. Isim secara istilah semua nama itu dikatakan isim. Semua hal yang tidak berkaitan dengan waktu juga isim. Dan wal fi'lu dan fi'il secara bahasa huwa nafsul hadatsi alladzi yuhdithuhu al-fa'ilu. Al-fi'lu lugatan huwa nafsul hadatsi alladzi yuhdithuhu al-fa'ilu min qiyamin wa qu'udin wa nahwihima. Adapun fi'il secara bahasa ini kejadian itu sendiri yang dibicarakan seorang yang melakukannya. Seorang berdiri, itu berdirinya itu fi'il, kata kerja. Seorang duduk, duduknya juga fi'il. Wastilahan kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat waqtaranat bi ahadil azminati as-salasati allati hiya al-madi wal-halu wal-istiqbalu. Secara istilah, fi'il adalah satu kata yang menunjukkan makna dan berkaitan dengan salah satu dari tiga waktu. Isim sama sekali tidak ada kaitannya dengan waktu. Fi'il mesti pasti harus berkaitan dengan salah satu dari tiga waktu. Al-madi, bisa waktu yang lalu, yang lampau, yang sudah. Al-halu, yang sekarang. Wal-istiqbalu, dan yang akan datang. Setelahnya seperti apa? Wal-istiqbalu, yang akan terjadi, itu fi'il. Adapun setelah-setelah ini adalah contoh. Oke, kemudian langsung kita ke lembar selanjutnya. Nah, di mana kita mengetahui bahwasanya fi'il adalah kata yang berkaitan dengan waktu. Madi al-mudhari al-amru. Sekiranya kita cukupkan sampai di situ. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan apa itu fi'il madi, apa itu fi'il mudhari, apa itu fi'il amr, sekiranya ini membutuhkan waktu. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Al-muhim seperti itu. Isim yang menunjukkan segala nama dan sama sekali tidak berkaitan dengan waktu. Fi'il suatu kata kerja yang tentunya kata kerja ini harus dan mesti berkaitan dari salah satu tiga waktu. Yang sudah, yang lalu, atau yang sekarang terjadi, dan yang akan terjadi. Adapun nanti pembagiannya kita akan mengetahui. Di sini dulu. Naktafi bihada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.